بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. روى أبو داود وإسناده صحيح. Tadi disebutkan dalam sebagian usul dikatakan wa apa? Isnad sahih. Dan sebagian lafadznya di sini wa isnaduhu sahihun. Qala Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah ta'ala, qulu an Ibn Abbas radallahu anhuma annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: man iktabasa su'batan min an-nujum faqad iktabasa su'batan min as-sihr, zada ma zada. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih, wa kadha sahahu An-Nawawi wa Adh-Dhahabi, wa rawahu Ahmad وابن ماجه juga ada sendiri dari Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Qala man kitab man kitab sa qala Abu Sa'adat, yakni Ibnu Al-Athir, dalam kitab beliau An-Nihaya fi Gharibil Hadis: qabastul ilma wa qtabastuhu idha alim tahu entah. Jadi qabastul ilma wa qabastuhu sama saja maknanya adalah bila engkau mengetahuinya, idza alim tahu. Lihat nomor satu tekan kaki, asluhu ma'khudun min al-qabas wawal qalil minan nar liyastadfi'a bihi. Iktibas itu diambil dari qabas, dan makna qabas adalah qalil minan nar, sedikit dari api, ibaratnya seperti bara. Liyastadfi'a bihi, untuk digunakan menghangati sesuatu dengan api tersebut. Penghangat itu namanya mitfa. Penghangat biasanya kalau di ruang tertentu, di daerah tempat-tempat yang ada musim dingin, di kamar, di masjid dan semisalnya, biasanya ada mitfa penghangat ruangan, ya kan? Itu disebutnya dengan mitfa, alat penghangat. Kalau di sini daerah kita enggak digunakan seperti itu, kenapa? Karena enggak membutuhkannya. Daerah Pakistan, Afghanistan, dan daerah yang di sana ada empat musim, dan karena dalam musim dingin kadang membutuhkan tempat mutara tersebut. Kalau enggak tahan tentang dinginnya, ya anak-anak dengan gurau. Perhatikan. Qala Musa alaihi salam li ahlihi umkusu inni anastu naro la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu alan nari huda. Syaitnya ada adalah la'alli atikum minha biqabasin, mudah-mudahan aku datang dengan datang kepada kalian dengan membawa qabasin se potong api seperti taurala, seperti bara dan semisalnya. Minha yani mintilkan nar. Ini anastu nar, aku merasakan adanya api di sana. Kalian tinggal di sini, kata Musa kepada keluarganya. Akan ku datang ke sana, mudah-mudahan aku datang kepada kalian dengan membawa dari api itu sedikit dari semacam baranya, atau aku mendapatkan adanya petunjuk dari api tersebut, ini berupa arah. Wallahu alam. Itu makna qabas. Ini menunjukkan bahwasanya perkara yang berhubungan dengan ilmu perbintangan, yakni dalam catatan perbintangan yang terlarang, karena bukan semua ilmu perbintangan dilarang. Ilmu perbintangan yang disebutin adalah yang terlarang dari kalangan para tukang sihir atau para dukun atau tukang ramal. Dengan munculnya bintang tertentu akan terjadi musibah seperti ini, akan terjadi bencana seperti ini dan yang semisalnya, atau akan terjadi suatu kenikmatan seperti ini dan semisalnya, termasuk yang tersebutkan dalam hari ini yang dikatakan termasuk dari sihir. Maka dikatakan kita bahasa su'batan minas sihir, termasuk telah mengambil cabang daripada sihir. Zada ma zada. Kalau su'bah ay ta'ifah, su'batan ta'ifatan minan nujum. Yang teman apa tadi? Ta'ifatan terus? Min? Min ilmi. Min ilmi nujum. Oh, ini terbalik. Ay ta'ifatan minan nujum ilmun. Jadi terbalik punya ana. Ta'ifatan min ilmi nujum. Itu sebagian cetakan terbalik, maka menjadi makna yang tidak jelas. Yang benar adalah ayat ta'ifatan min ilmi nujum. Jadi sebagian yang memiliki cetakan kayak punya saya, maka harus benahi. Jadi mengambil sedikit dari ilmu perbintangan, maka natijanya, hasilnya adalah termasuk dari mengambil ilmu sihir. Dan makna su'bah adalah ta'ifah. Su'bah maknanya adalah ta'ifah. Dan ta'ifah itu sebagian telah kita lewati dalam daris kita dalam ilmu usul fikih. Imam Ibn Hazm mengatakan ta'ifah adalah apa maknanya? Rizki. Ba'du syai' kelompok. Ba'du syai'. Ta'ifah itu ba'du syai', sebagian sesuatu, sebagian dari sesuatu. Kemarin ayat yang kita bawakan, yang dibawakan oleh beliau dalam ayat surat apa? Surat apa? Surat apa? Surat Tauba. Falaula nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din walinduru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allam yahzarun. Di situ beliau Ibnu Hazm mengatakan ta'ifah dalam maknanya adalah ba'du syai'. Ba'du syai' adalah aqallu ma qila, kan? Ba'du syai' itu yang paling sedikit dikatakan berapa? satu. Itu kata beliau tidak ada khilaf dari ahlu bahasa. Dan Ibnu Hazm dalam masalah bahasa hujjah. Ya kan? Sebagai pernyataannya Ibnu Taimiyah, siapa yang mengkari ilmunya ini adalah termasuk orang yang mutakabir, kabir, sombong. Bahwa mukabirun. Ayat tersebut dibawakan oleh beliau untuk menegaskan wal mar'atu wal ab wal abdu apa? Wal amatu sama. Ya kan, terpanggil untuk bepergian mencari ilmu. Ayat tadi. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Dalam kita beliau dalam sulfik ta'ifah adalah batu syai' sebagian sesuatu, dan sebagian sesuatu itu atas benda sesuatu aqallu makilah adalah wahidun, karena satu termasuk dari sebagian sesuatu, sebagian sesuatu, maka satu pun masuk dalam nama ta'ifah. Kalau itu belajar sakti ilmu nujum, maka termasuk mengambil bagian si sihir, walaupun cuma satu huruf saja. Kalau yang terlarang, maka termasuk apa? Tertera dalam hadis ini. Karena Pak Ibu mananya apa? Ba'du syai, bagian dari sesuatu. Maka aqallu makilah ini harus ijma. Aqallu makilah adalah paling sedikit dari yang dikatakan dari bagian sesuatu adalah satu. Enggak mungkin kurang dari satu. Karena kan jelas adalah nol. Nah. Ya kan? Ayat ini dikatakan oleh beliau sebenarnya bahwasanya perempuan, ya kan, laki-laki, budak, merdeka, semuanya sama, termasuk di memiliki hak untuk apa? Bepergian mencari ilmu. Ini juga diantara hujah kita tentang kita itu belajar mencari ilmu, termasuk mentaati ayat ini. Apa? Nah, itu. Kalau enggak, tentu melihat dalam kita beliau nubat biusul fiqh. Ya kan? Dan pada siapa yang mengkhususkannya harus bilangannya lebih daripada satu, minimal dua atau tiga atau selanjutnya, datangkan dalil. Ya kan? Karena beliau mengatakan, karena masuk dalam umum perkataan ta'ifah. Nah itu. Ya kan? Itu lebih lengkap antum baca sendiri dalam nubat usul fiqh. Siapa yang mengkhususkan laki-laki saja yang tertutup untuk pergi mencari ilmu, datangkan dalil pengkhususannya. Kalau enggak, maka dia termasuk mengada-ngada dalam makna yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah itu. Dan itu anjuran falala nafara nafara yanfur, maknanya pergi. Lungo. Lungo pelongan di lungo golek ilmu. Ayo, cari mencari ilmu. Dan kalau boleh memberikan peringatan kepada kaumnya. Baik. Saya kita dalam makna surat adalah ta'ifah. Ta'ifah adalah tadi sebagian dari sesuatu. Maka walaupun sedikit saja, satu huruf, dua huruf, untuk kata dua kata dari ilmu perbintangan, maka dia masuk dalam celaan hadis ini, termasuk menasihir. Waktu kita bahas al-baqat, kita bahas su'batan menasihir. Enggak boleh katakan cuma sedikit kok. Enggak. Karena su'bah itu tadi maknanya adalah ta'ifah. Dan ta'ifah ini adalah sebagian dari sesuatu. Sebagian paling sedikit berapa? Satu. Ya kan? Kalau dikatakan sebagian paling sedikit dari ta'ifah adalah dua, kenapa enggak tiga? Fadol. Kenapa enggak empat? Bagi siapa yang membatasi, harus membawakan burhan. Dan satu ini adalah harus diijma'i. Enggak boleh diselisihi. Harus. Ya itu. Itu namanya mengambil dengan istilah aqallu makila. Paling sedikit dari apa yang dikatakan dari lafaz seperti ta'ifah atau syu'bah. Baik. Wa min al-hadis wal hayatus su'abun wa su'batun min al-iman. Ay juz'un min juz'un, ini juga demikian. Aku memantulakan sekitaran juz'un satu juga satu bagian, sebagian daripada yang lain, daripada sesuatu. Satu pun termasuk juz'un min minasai, bagian dari sesuatu, ya kan? Seperti hayat, yani apa hayat, yani malu itu termasuk cabang dari keimanan. Nah, cabang iman itu enggak boleh dikatakan cuma dua atau tiga saja baru cabang. Kalau enggak tiga minimal atau dua minimal bukan cabang. Ini butuh dalil. Nah, itu. Maka kalau ingin mempelajari ilmu usul fikih yang paling gampang dan paling kuat adalah kitabnya Ibn Hazm rahimahullah taala. Bagi yang enggak mempelajarinya maka kadang ruwet-ruwet dalam pikirannya. Baik. Ini kita promosikan terang-terangan. Belajarlah kitabnya Ibn Hazm rahimahullah taala. Baik mubtinya ataupun yang paling tebal 2 jilid 8 juz Ihkam Usul Ahkam. Di situ nanti enggak akan gampang dibodoh-bodoh oleh manusia. Dididik oleh beliau untuk menjadi orang yang cerdas. Bukan cuma buntut pada orang atau berhujat dengan banyaknya manusia atau dengan nama seorang alim dan semisalnya. Maka belajarlah seperti Muhalla, kitabnya Ibn Hazm, kitab Muhalla, ya kan, tebel itu sekitar 11 juz. Nanti dipelajari itu yang dihadirkan oleh alim dan terkenal Syekh Muqbil, supaya mempelajari Muhalla. Ada orang Inggris tanya kepada Syekh Muqbil, tapi apa yang saya pelajari? Muhalla gitu. Ya kan? Qauluhu bahwa kita bahasa syu'bah minas sihir ay al-muharram ta'allumuhu, yakni yang diharamkan untuk dipelajarinya walaupun satu potong kata, dua potong kata dari ilmu sihir, maka enggak boleh diambil, enggak boleh dipelajari. Karena kalau mau menghususkan kalau satu kata dua kata boleh, bagaimana kalau tiga kata, ya kan, kalau enggak boleh itu banyak, banyaknya berapa, gimana kalau empat, kalau empat masih boleh, gimana kalau lima, enggak akan bisa membatasi sampai kiamat dia, ya kan. Maka harus diambil dari aqallu ma qila, paling sedikit dari apa yang dikatakan dari bilangan tadi. Jadi tidak boleh dibantah. Makna tidak dikatakan tidak mungkin bisa dibantah, ya kan? Dan tidak akan terpatahkan, ya kan? Berarti kan? Dan berani dimunadorokan, diadu, kujia diperdebatkan. Seperti masalah mengambil ilmu sihir ini, berapa yang diharamkan, ya kan? Walaupun cuma sepotong kata dari ilmu sihir, enggak boleh kita ambil. Kalau enggak, maka menjadilah orang yang tanakut, kontradiksi. Kalau Syekhul Islam rahimahullah taala, wa sarraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi anna ilman nujuu minas sihir. Beliau Syekhul Islam rahimahullah mengatakan sungguh Rasulullah telah mempertegas dengan ucapan beliau bahwasanya ilmu nujum termasuk daripada sihir. Qala ta'ala wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata. Maka itu tukang sihir walaupun cuma mempelajari satu kata dua kata maka enggak harus beruntung. Harus enggak beruntung. Kenapa? Karena haitsu ata. Dzaraf, kapan pun dia datang. Mutlak datang kapanpun, sekarang dan nanti dan sampai kiamat nanti enggak akan beruntung. Ini nas Al-Qur'an. Sedikit pun apa yang dia pelajari dia enggak akan beruntung. Ini mutlak. Siapa yang mau khususkan datangkan dalil. Ya kan? Kadang sebagian alul kalam ya kan maunya itu memerinci. kalau segini enggak apa-apa, kalau gini enggak apa-apa, kalau untuk membantu orang yang terdolimi enggak apa-apa. Dari mana dia punya dalil untuk mengkhususkannya? Ilmu sihir itu boleh dipakai kalau gini, kalau gini, kalau gini. Enggak ada kalau-kalaunya. Kenapa? Karena enggak ada pengecualian dari syariat. Nah itu. Sama bahwa seperti syirik. Ya kan? Terus sedikit gini boleh enggak apa-apa dan sini enggak apa-apa. Dari mana? Qulu zada ma zada ay kullama zada man ta'allama ilman usum zada fil ismi al hasil fi ziyadatil iktibas min su'abihi. Yang itu apa? Ain apa? Gin? Ain ya. Di sini pakai gin min su'abihi. Makna zada ma zada ini setiap kali dia, selama dia menambah orang yang tadi mempelajari ilmu nujum, dia bertambah dalam dosa yang dihasilkan dari tambahan iktibas. Iktibas itu bisa maknai mencuplik, memetik dari ilmu perbintangan tadi. Al-wa'idu liman yata'allamu minhu ma yu'addi ilal kufr. Ancaman ini adalah bagi orang yang mempelajari minhu. Min apa minhu? Dan minhu kembali kepada apa? Rizki. Bukan sihir, ilmu perbintangan. Minhu min ilmi nujum mayati lal kufur. Mempelajari ilmu nujum yang mengantarkan kepada kekufuran, seperti mengklaim tentang dia mengetahui ilmu gaib dari mempelajari ilmu nujum. Mereka katakan ancaman ini bagi orang yang mempelajari ilmu perbintangan yang mengantarkan kepada kekufuran, yakni perkara yang negatif yang terlarang. Seperti pengakuan sebagian orang mengetahui ilmu gaib, kama fi Kutaybin. Kutayb itu tasgir daripada Kitabun. Juga dalam kitab kecil yunsabu ila abi siapa? Nyantum. Di sini enggak ada hurufnya. Yunsabu ila abi ma'sar wa huwa sa'i'un bainas saharah. Sebenarnya dalam kitab kecil yang dinisbatkan kitab itu kepada Abu Ma'sar wa huwa, yakni kitab tersebut, kitab kecil Mukutab tadi, sa'i'un, kitab yang sedang menyebar di antara para tukang sihir, alladzina yatasammawna bi asma'in islamiyah, yang mereka bernama dengan nama-nama Islam. Yadurruna bi nisa wa da'fatul uqul. Dengan kitab itu mereka bisa memperdaya para wanita dan orang-orang yang akalnya lemah. Apa itu? Lanjutannya masih rezeki, catatannya. Rokot? Tamudian lah. Apa itu? Terus lanjutannya? Rokot? Rokot tamat dana syayatin wa ikhwanuhu min saharatin. Min syarat ya hadzal zaman fil bilad al mutamaddina, bukan tamuddana, tamaddana ini fil madi. Fil madi. Fil bilad al mutamaddina. Fakhtara'u asma'an lis-sihr jadidatan. Terus apa lagi itu? Wah. Jadidatan terus. Apa yang itu apa? Bersuara ya? Pakai sot. Ini enggak ada hurufnya. Ada lagi. Tayyib. Waqad tamat dana syayatin wa ikhwanuhum. Jadi para setan-setan dan kawan-kawan mereka telah memiliki kemajuan dari para tukang sihir, para tukang sihir zaman ini dalam bilad al-mutamaddina, bilad yang sudah maju, negeri-negeri yang sudah maju, maka mereka membuat nama-nama untuk sihir, nama-nama baru, dan memiliki, dan juga membuat ikhtaru, membuat-buat nama-nama untuk sihir dengan nama-nama yang baru dan juga bentuk-bentuk yang baru juga. Artinya sihirnya itu nampak sudah diperbarui, diselaraskan dengan kemajuan zaman. Mislu ismi tanwin al-magnatisi wa munajatul arwah mustihdariha bi anwa'in minal hiyal wa ta'azim al-mutamaddina al-mutamaddana aydan, seperti ismu tanwin al-magnatisi. Magnet itu magnet, itu magnet, magnetis itu magnet, nanti magnet, magnetis itu magnet. Eh? Apa? Apa itu? Hipnotis. Ya, seperti itu mungkin gandaranya, atau dengan istilah nama power balen, dabrus balen. Nah, itu gandaranya, nama-nama yang sudah modern, atau memanggil para roh-roh dan menghadirkan roh-roh tadi dengan macam-macam cara tipu daya, itu hial dan jimat-jimat yang modern juga. Nah, bahkan mungkin difilmkan. Dulu kita masih kecil, dulu sering nonton film-film sihir, apalagi namanya film Darna Ajaib, bisa jadi ular, ular yang bisa terbang. Nah, itu semuanya sudah ditayangkan di negeri kita ini, sudah bebas, ya kan, dijual bebas, ditayangkan bebas, kayak orang jual rujak, gak ada sanksi apa-apa. Ya, bahkan di negeri-negeri seperti kita ini, banyak di negeri yang sedikit dari pemahamannya tentang kebenaran, mayoritasnya dari kejahilan. Nah, ini sudah dibiarkan bebas. Baik. Jadi perhatikan, zada mazada kulla mazada man ta'allama ilma nujum zada bil ism al-hasil bi zada bil iktibas min su'abihi, dari cabang-cabangnya. Fa innama ya'taqiduhu bin nujum min at-ta'siri batilun, sungguh apa yang diyakini dalam ilmu perbintangan, katanya bintang itu memiliki pengaruh-pengaruh begini, bintang muncul gini, ada pengaruh gini. Nah, sekarang ini banyak bintang, orang itu biasanya nyari pasangannya itu tanya bintang-bintang apa kamu? Hah? Bintang apa? Kamu bintang apa? Bintang apa? Bintang apa? Bintang Scorpio. Biasanya kadang itu gitu. Kamu bintang apa? Temannya punya bintang-bintang sendiri. Akhirnya diramal. Wah, bintang kamu dengan bintang saya enggak cocok. Wah. Nah, itu temannya sudah modern. Ya kan? Karena ya kuat. Jadi dikatakan bahwasanya bintang ini punya pengaruh gini, pengaruh gini, ini semuanya adalah batil. Nah, seperti adatnya orang Jawa, istilahnya apa? Wetonmu dinopo, ngerti weton? Kelahirmu dinopo, Rebu Pahing. Calon bojomu apa? Setu Legi. Wah, gak ketemu. Wah, ayo. Nah, ini termasuk ilmu perbintangan, ilmu apa? Ilmu klenik. Ya itu. Ngerti ilmu klenik? Klenik iku wih, klenik iku. Klenik hitung-hitung dino. Nah, hitung-hitung hari. Mau beli sabit. Hari apa ini? Oh, ini Rebu Legi. Wah, enggak, nanti saja, Sabtu saja. Nah, itu. Biasanya kalau hari kayak gini ini, hari tinggal kadang-kadang bacoan tangane, kadang apa? Gampang ketul, dan semisalnya. Nah, itu. Bangun rumah pun seperti itu. Jadi, itu namanya klenik, paham? Itu ilmu klenik, jangan kejaran. Itu termasuk ilmu yang laris di negeri kita ini. Nenek moyang kita rata-rata sudah teracun dengan ilmu tersebut. Kita gak boleh malu dalam masalah agama, memang demikian. nenek-nenek kita, bapak-bapak kita rata-rata sudah terhitung dengan ilmu tersebut. Ya kan? Kemudian agama anak tak surat sihir berarti men, sebagaimana pengaruh sihir adalah batil, ini dirinci. Ya kan? Harus dirinci. Qala rahimahullah ta'ala ini sahman al-fiqi. Ilmu nujumi ilmani, ilmu perbintangan itu dua ilmu, ada dua macam ilmu perbintangan. Ilmu yurafu bihi sayruha wa madaruha wa manaziluha wa ab'aduha wa ahjamuha. Wa ada ilmu falak la ba'sa bita'allumihi wal amal bihi. Ilmu perbintangan itu ada dua macam. Satu diantaranya adalah ilmu yang berkaitan dengan ilmu perbintangan ini diketahui dengannya sayruha, perjalanan bintang. Madarnya, porosnya bintang ini di mana? Manazilnya. Ya kan? Manzilannya. Tempat beredarnya di mana? Jauhnya dan besarnya. Nah, jauh dan besarnya ini bisa dipelajari. Ini termasuk ilmu falak. Enggak mengapa dipelajarinya dan boleh diamalkan dengan hal tersebut. Ya kan? Orang-orang tua kita tahu tengah malam nengok langit, wah itu jam 2. Tahu? Dia enggak punya jam. Enggak pernah lihat jam, jam 2. Oh, ini jam setengah 1. Bagi orang yang biasanya melaut, tahu arah barat, arah timur dengan ilmu ilmu bintang, ilmu perbintangan. Wa ilmu yurafu bil ilm ar-ruhani. Ilmu perbintangan yang satunya adalah ilmu yang dengan itu diketahui dengan ilmu ruhani. Yaz'umuna annahu ma'rifatun ruhaniyatin nujum. Ma'rifatu ruhaniyatin nujum wal kawakib wa ta'siriha fil ard wa man 'alaiha bil amrat wal huruf wad dayq was sa'ah wal maut wal hayat. Mereka mempelajari ilmu ini menganggap bahwasanya mengenal pengetahuan ruhaniyatun nujum, mengetahui tentang apa? Apa-apa yang berkaitan dengan pengaruh perbintangan, ya kan, di bumi. Dan siapa yang berada di atas bumi ini, adanya penyakit, adanya peperangan, adanya kesempitan dan keleluasaan, kelonggaran hidup dan mati, atau mati dan hidup. Ini dipelajari dari ilmu perbintangan tadi itu, wasa'ada, wasa'kawa, beruntung ataupun sengsara, dan jauh-jauh ini antara suami istri. Cari ilmu perbintangannya, makanya dikatakan tadi ilmu apa, bintang kamu bintang apa. Ini anak-anak sekolah biasanya namanya ditulis di buku hariannya, namanya sepulan, bintangnya apa, ya kan, bintang apa, bintang apa, bintang bintang apa, bintang gak urus, atau bintang gak urus, bintang gak urus dan bintang macam-macam, bintang mentret. Ini idha akodha kironuha, adi idha akodha kironaha kironahuma inda iktironikada minan nujum walakau fikada. Jadi ilmu digunakan untuk mengetahui keberuntungan dan kesengsaraan antara pasangan suami istri apabila adanya akad untuk kedua pasangannya ketika berbarengan dengan gini dari bintang-bintang dan yang semisalnya. Nah itu walau bidzalika maysamuna ubtali, mereka memiliki dalam hal ini ada yang mereka sebut dengan talik. Wa ya'maluna jadwalan bil hawadits allati satahdusu fil ami kullihi min hawadits amatin wa khosatin. Mereka beramal dengan ilmu itu menggunakan dijadikan jadwal adanya beberapa peristiwa kejadian yang akan terjadi pada tahun secara menyeluruh berupa beberapa kejadian umum ataupun khusus. Wadah wad jajil wal kadib, inilah dikatakan jajil dan kadib, ini bohong seluruhnya. Wawan lawan bersihir wastikdam syayatin wal kol alallahu bila ilm, termasuk macam dari sihir dan menggunakan minta bantuan kepada para syaitan dan termasuk menisbatkan perkataan kepada Allah tanpa ilmu. Artinya apa? Bohong terhadap Allah Ta'ala, bohong terhadap manusia. Jadi orang yang belajar ilmu perbendangan dengan jenis kedua ini termasuk pembohong terhadap Allah, pembohong terhadap manusia, ya kan? Bahkan dia termasuk membohongi dirinya sendiri. Jadi ini kalau dari pelajari melalui ilmu agama ini, orang nggak akan mengetahui tentang keburukan ilmu perbendangan yang jenis kedua ini, ya kan? Maka kuliah sampai taruhlah magister, atau taruhlah namanya kuliah usuluddin tapi tidak mempelajari perkara seperti ini, maka cuma namanya saja kuliah usuluddin, tapi dia lebih buruk daripada keledainya. Walaupun gelarnya mungkin dikatakan magister, S2, S3 dan yang selanjutnya, ya kan? Nah kalau S2 apa? Super sinting S2. Baik, qala ulama sa'i min hadis Abi Hurairah qala anhu man aqada uqdatan thumma nafasa fiha faqad saharah. Man aqada uqdatan, siapa yang mengikat dengan suatu ikatan, bikin buhul, kemudian ditiup dalam ikatan tersebut, maka dia telah melakukan ilmu sihir, telah mensihir, faqad saharah. Jadi membuat buhul lalu ditiup. Biasanya dulu dalam televisi sering ditayangkan bim salabim, bes. Ya kan? Film-film kalau enggak ada ilmu sihirnya dalam tayangannya ini kurang menarik. Ini di negeri kita ini masalah, sudah perkara yang enggak asing lagi, disaksikan oleh semua manusia illa man rahimallah, dan enggak ada pengingkaran illa man rahimallah yang mengingkari, ya kan? Kenapa? Karena jahilnya kaum muslimin. Maka kitab seperti ini harus dikampanyekan, harusnya di balai desa, di kantor polisi, ya kan, di polsek, polres dan selanjutnya harusnya diajarkan. Kalau yang mengajarkan mungkin Pak Polisi malah lebih mantep, seandainya Pak Camat begitu yang mengajarkan, mungkin Kepala KUA lalu yang mengajarkan, Kepala Desa itu lebih mantep. Tapi ya, mereka-mereka yang kita sebut nggak pernah menyinggung perkara ini. Yang diajarkan apa? Bagaimana caranya berdemokrasi yang modern biar tahu bisa demokrasinya. Nah, harus demokrasi sedemo-demonya. Nah gitu, itu yang harus pasal dulu mereka yang kita sebut tadi. Baik, waman sahara berkata syarikat, maka badan sahabat telah melakukan sir, maka sebut telah melakukan kesyirikan. Waman ta'alaka sya'anu mukila ilaihi, badan sahabat yang ta'alaka menggantungkan suatu maka diserahkan kepada sesuatu tersebut, mukila ilaihi, dipasrahkan kepada sesuatu tersebut. Hada hadis dakarul musannifu min hadis Abi Hurairah wa zahid an-Nasa'i wa qatrawal an-Nasa'i marfu'an wa hasanahu Ibnu Muflih. Kata Sabdurman bin Hasan, hadis ini disebutkan oleh Imam Muhammad Abdul Wahab dari hadisnya Abu Hurairah dan dinisbatkan oleh beliaunya kepada Imam Nasa'i, dan Imam Nasa'i meriwayatkan hadis ini, hadis yang marfu' dan dihasankan oleh Ibnu Muflih. Kata Syaikh Nasir, bukan Ibnu Muflih tapi dia Muflih, kata beliau. Bukan cuma Ibnu Muflih tapi dia Muflih. Bukan anaknya orang yang beruntung, tapi dia sendiri termasuk orang yang beruntung, kata beliau dalam kitabnya. Syaikh Nasir menyebut tentang Ibnu Muflih. Tadi kalangan ulama Hanabilah. Faqala ulama Sa'id wa al-Imam al-Hafidz Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Tahr bin Dinar kunyanya Abu Abdurrahman Sahibus Sunan wa ghairiha. Warawan Muhammad bin al-Musanna wa bin Bashar wa Qutaybah wa Khulqin. Apa makna Khulqin? Dan banyak dari para rawi yang lain. Wa kana ilahu al-muntaha fil ilm fi ilal hadis. Beliau Imam Nasa'i adalah termasuk orang yang paling ngetop dalam ilmu terkait dengan ilal hadis. Hadis-hadis yang terkait dengan penyakit-penyakit dalam ilmu riwayat dan ilmu matan. Mata sanata salasin wa salasimi'ah, meninggal pada tahun 303. Walahu samanun wa samanuna sanatan rahimallahu ta'ala, memiliki umur ketika meninggal 88 tahun. semoga Allah merahmatinya. Kalau menakut dalam perbuatan semana fasafiyah berkata iklam anas saharok ida aradu amal sihir akadu al-khuyut wa nafasu ala kuli uqdabin. Ini termasuk menjelaskan tentang bagaimana caranya tukang sihir itu ketika ingin melakukan bentuk amalia sihiriyah, ya kan, ketika terapi sihir itu kayak apa. Dan penjelasan ini bukan untuk mengajari kita mengetahui ilmu sihir bagaimana caranya, untuk memberikan tahdir peringatan, ya kan. Ketahuilah bahwasanya para tukang sihir ketika mereka menginginkan untuk beramal untuk membuat sihir gitu, mereka membuat buhul-buhul aqdul khuyut, khuyut itu tali-tali, dibikin buhul dan lalu mereka meniup pada masing-masing buhul hatayan akidah mayuriduna minasih sampai bisa terwujudkan apa yang mereka inginkan berupa sihir. Kalau Allah Ta'ala wa min syarrin nafasatin nafasati fil uqad, kita tidak berlindung dari Allah Ta'ala dari dengan Allah Ta'ala dari keburukan para wanita yang melakukan tiupan dalam buhul-buhul, yakni sawahir allati yaf'alna dhalik. Jadi kita diajari Allah Ta'ala supaya kita berlindung dengan Allah dari para tukang sihir yang melakukan hal tersebut. Wa nafas wa nafhu ma'arib, nafas itu maksudnya adalah nafasayan fusu pakai sa, itu adalah meniupkan dengan adanya rik, apa rik itu? Ludah kecil itu namanya rik, ya kan? Ludah kecil itu namanya rikun, ya. Tahu ludah kecil? Jadi nah gitu ditiupkan terus keluar ludahnya kecil, nah jadi mungkin diidoni, nah ini anakmu awak panas kona ini tukang sihir, nah gitu kan, itu namanya apa? Meniupkan sama adanya ludah, ludah kecil, ludah gede yo, kayak ludah gede, ludah kecil. Baik, al-mumazis lidalika mazazayu mazisu dicampur. Oh mana tadi? Marik apa? Wawa duna tafel, rik itu adalah duna, tafel duna itu di bawahnya, tafel itu ludah gede terus keluar ludahnya gede, ya. Kalau rik itu kecil ditiupkan sama ada ludahnya kecil. Ternyata di Arab pun kayak gini, di Jawa pun kayak gini. Jadi memang orang Jawa sama orang Arab pun kalau main sihir ya sama. Jadi gurunya podo, ya kan? Dulu kita kecil tahu, biasanya kan gitu, dukun itu. Nah ternyata apa? Di Arab pun juga kayak gini sama aja, ya kan? Jadi tentang pelajaran ilmu ini, ya kan? Di Arab sana, di Indonesia pun, di Jawa pun ya caranya sama. Ludahnya ludah kecil, kalau dia bukan gitu. Baik. Nafas fi'lu sahir, nafas itu tiupannya adalah perbuatannya tukang sihir. Faida takayyafat nafsuhu bil khubs wasyarr alladhi yuridu al-mashhuru wasta'inu alayhi bil arwah al-khabisa nafakha fi tilka al-ugda nafkhon mahurikun. Tapi alhamdulillah dulu kita cukupkan dulu, kita sambung lagi di waktu yang akan datang. Tapi ikhwah, kalau nanti Ramadan taklimnya diganti sebelum apa? Sebelum maghrib, ya. Sebelum maghrib, entah jamnya tergantung kesepakatan antum dengan Ustaz Abdul A'la, ya kan? Yang jelas Ramadan tetap dihidupkan kegiatan taklim. Taklim itu adalah rohnya dakwah. Kalau tidak ada taklim, dakwahnya mati, ya kan? Kalau tidak ada taklim, dakwahnya mati. Nah, kalau taklim lewat Hendro, matanya nyanyi peceh, meler ke dapat ilmu, ya. Berapa jam dia membaca dalam Hendro, ya loh. Nanti ntar lagi langsung ke mana? Ke tukang kacamata. Min piro mataku kipak, ya kan? min kabeh. Hei. Tapi kan salat kita cukupkan, alhamdulillah.